إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله أعاذني الله وإياكم الحمد لله tidak ada kata yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan di hanya sedina azani Allah wa iyakum, melainkan banyak-banyak bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, nikmat dan fadilah yang Allah berikan di hanya sedina azani Allah wa iyakum kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan, kemampuan untuk kembali bertatap muka, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jal dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari, mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui sanibidina azani Allah wa iyakum pada pertemuan sebelumnya, bagaimana prinsip jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam menyikapi nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, juga yang tersebut di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita ketahui bersama bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah mereka menerima, mengakui, mengimani setiap nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah, diterima sepenuh hati sanidina azani Allah wa iyakum tanpa ditolak, baik secara halus atau terang-terangan, juga tanpa dirubah-rubah maknanya dari makna yang benar menuju makna yang batil. Dan semisalnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dari pelanggaran-pelanggaran dalam bab asma wa sifat. Kemudian dibawakan oleh penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ucapan Al-Imam Ahmad juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menjelaskan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama, khususnya dalam bab asma'ullah ta'ala wa sifatuhu. Kemudian berikut ini sanifidina azani Allah wa iyyakum Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala akan mempertegas kepada kita semua kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala tindakan-tindakan kebid'ahan, tindakan-tindakan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau rahimahullah ta'ala, waqad umirna, dan sungguh kita semua selaku kaum muslimin telah diperintahkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, kita semua diperintahkan biqtifai atharihim, untuk mengikuti asar mereka salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, wal intidai bimanarihim, dan mengambil petunjuk yang mereka contohkan isani hudina azani Allah wa iyyakum, yang tentunya salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mereka di dalam mengambil sebuah prinsip melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salafun salih yang dijadikan azani Allah wa iyyakum adalah pendahulu kita yang mendapatkan pujian secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai generasi terbaik. Allah Subhanahu wa taala memuji salafun salih dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain dalam banyak ayatnya, di antaranya ayat yang masyhur yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal anshar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan as-sabiquna al-awwalun, para pendahulu yang masuk ke dalam Islam, min al-muhajirin wal anshar, dari kalangan kaum muhajirin dan orang-orang anshar, langsung disebutkan dengan ta'yin oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dan orang-orang ansar. Ya, disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala generasi para sahabat, walladzina taba'uuhum biihsan, dan generasi sesudah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ridha atau balasan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tegas diberikan kepada para sahabat. Adapun generasi sesudah mereka, para sahabat akan mendapatkan balasan yang sama, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan satu syarat. Ya, syaratnya walladzina tabauhum biihsan. Mereka mendapatkan keridhaan yang sama yang didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain apabila mengikuti para sahabat bi ihsan dengan cara yang baik misalnya bidina jazaniyallahu wa iyyakum. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat secara langsung, kemudian diberikan kepada generasi sesudah mereka kalau mereka mau mengikuti para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga demikian. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, kata beliau alaihi salatu wasalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia. Ya, secara umum tidak hanya umat beliau, bahkan mencakup seluruh umat manusia yang pernah ada di muka bumi. Ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, generasiku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat. Semaladina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, muridnya para sahabat, yang dikenal dengan tabi'in. Semaladina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, muridnya tabi'in, yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Tiga golongan, tiga generasi yang langsung disebutkan secara tegas oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nas, sebaik-baik umat manusia isani bisina azani Allah wa iyyakum. Apa yang menyebabkan para sahabat, para tabi'in, ajba'ut tabi'in mendapatkan predikat khairun nas, sebaik-baik manusia isani bisina azani Allah wa iyyakum? Apakah disebabkan karena kekayaan mereka? Apakah disebabkan dikarenakan mereka adalah bangsawan yang terhormat di kalangan umat manusia? Atau dikarenakan mereka semata-mata dekat dengan Rasulullah SAW? Tidak, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Mereka mendapatkan predikat khairun nas dari Rasulullah SAW lishiddati tamassukihim bisunnah, dikarenakan mereka para sahabat, para tabi'in, ajba'ut tabi'in adalah orang-orang yang betul-betul gigih dalam memegangi sunnahnya Rasulullah SAW. Itulah kunci sebab mereka dikatakan sebagai khairun nas. Hakikatnya sanadina jami'a Allah wa iyyakum, sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi sesudah mereka yang ingin meniti as-siratal mustaqim, yang ingin mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, yang ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali harus mengikuti dan menapaki jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Wa hudhirna al-muhdathat, dan kita semua kaum muslimin, kata beliau, telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dari al-muhdathat, ya, membuat-buat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau urusan dunia tidak kita bicarakan dalam bab ini. Yang dibicarakan saat ini membuat perkara-perkara baru sani bidina azani Allah wa iyyakum dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nisa ayat 115, memberikan ancaman bagi siapa saja pihak-pihak yang berani membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama ini, karena azani Allah wa iyyakum, yang dengan kata lain dia durhaka kepada Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, memilih jalan yang baru, membuat metode baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul," dan barang siapa yang berani menentang Rasul alaihi salatu wassalam, bentuk penentangan misalnya dzina azani Allah wa iyyakum, bisa dalam bentuk tidak menjalankan perintah, juga bisa dalam bentuk melanggar larangan, juga bisa dalam bentuk misalnya dzina azani Allah wa iyyakum meninggalkan sunnah dan memilih jalan-jalan yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kata lain, lebih memilih bid'ah daripada sunnah. Ya. Lebih senang condong dengan kebid'ahan yang tidak diajarkan daripada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diperintahkan. Apa ancamannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya petunjuk, dia tahu kalau jalan yang benar adalah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam mengamalkan sunnah, tapi dia lebih memilih kebid'ahan. Kenapa? Dalam rangka menjaga nama besarnya, misalnya kecina azani Allah wa iyyakum, di mata pengikutnya atau di mata masyarakatnya. Kalau saya mengikuti sunnah, meninggalkan bid'ah yang selama ini dilestarikan di wilayah tempat saya tinggal, ya, meninggalkan kebid'ahan yang selama ini digandrungi oleh masyarakat saya, pengikut saya, maka otomatis umat akan lari dari saya, gitu ya. Nah, daripada saya nggak punya pengikut, ya, daripada saya tidak lagi dihormati, malah diusir dari tempat tinggal saya, dari kampung halaman saya, ya mau bagaimana lagi? Saya tahu sunnah ini yang harus diikuti, tapi apa boleh buat? Karena dia yang sedih dengan azani Allah wa iyyakum, lebih senang dengan kebid'ahan, meninggalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia ke arah mana dia berpaling, hukuman sewaktu di dunia. Allah Subhanahu wa taala membuat hamba tadi kalimatina azani Allah wa iyyakum tentram dalam kesesatan. Ya. Yang condong dengan perasaannya kalimatina azani Allah wa iyyakum didominasi oleh perasaannya, menimbang segala sesuatu dengan perasaannya. Yang sesuai dengan perasaan dijalankan, tidak sesuai ditolak. Gitu ya, menganggap itu yang benar. Yang memiliki semangat juang yang tinggi, kanibidina azani Allah wa iyyakum, ya mungkin dikarenakan dia masih berdarah muda begitu, atau memang wataknya suka yang keras-keras begitu, ya kalau pembahasannya luyu, masalah fikih tidak semangat gitu ya. Tapi kalau pembahasannya perang, lawan sana, lawan sini, agak senjata, wah ini semangat. Nah ini dari dulu yang saya gandrungi ya, semacam ini. Jadi ya, agaklah yang menjadinya azani Allah wa iyyakum. Nuwallihi ma tawalla, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah mana dia berbalik. Kesesatan yang dia ikuti dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala indah, bahkan dikemas di sana dengan azani Allah wa iyyakum seolah-olah sebagai kebenaran. Ya. Sunnah yang seharusnya dia ikuti dengan izinnya azani Allah wa iyyakum, terbalik dia anggap sebagai sebuah kehinaan dan kesesatan sehingga dia tinggalkan dengan izinnya azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau sudah dibalik pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalik fikrahnya dengan izinnya azani Allah wa iyyakum, dibalik hatinya, maka hati tersebut dengan izinnya azani Allah wa iyyakum akan tertutup. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti bejana atau gelas yang terbalik kemudian diisi air. Apakah kira-kira ada air yang masuk ke dalam gelas tadi? Tidak ada. Ya, ini kita ajarkan ya Allah wa iyyakum. Sehingga bagaimanapun kebenaran diterangkan di hadapan matanya misalnya kejena azani Allah wa iyyakum, dia tidak bisa melihat kebenaran tadi untuk diikuti. Karena sudah dibutakan misalnya kejena azani Allah wa iyyakum mata hatinya dengan kesesatan yang selama ini dia ikuti. Gara-gara apa? Gara-gara menentang Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, jadwalullah ditala alaihim ajma'in. Itu di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan nanti di yaumul kiamat akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Nah, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman dari Rasulullah alaihi wasallam disebutkan dalam banyak hadis. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan salah satunya dalam khutbah beliau yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayni." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadhillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ma'tasamtum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitaballahi wa sunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnahku. Selama kita mengikuti Al-Qur'anul Karim dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam disesuaikan dengan amalan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, jaminannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak akan tersesat. Tapi kalau suatu namanya berani menyimpang, berani melawan, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sangat rentan dan rawan jatuh dalam kesesatan. Wa huwa la yaqul, yang baraknya dia tidak merasa kalau sedang tersesat. Ya, dan itu kenyataannya. Ya, kenyataannya ini ketika azani Allah wa iyyakum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jatuh dalam penyimpangan. Ya, kebanyakan mereka walaupun tidak semuanya merasa dirinya di atas kebenaran. Itu ya. Yang menyuruhkan kepada kesesatan yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, mereka menyuarakan kebenaran. Karena tidak ada yang terang-terangan mengatakan wahai kaum muslimin, ikutilah kesesatan yang saya serukan kepada kalian, ini jalan menuju neraka. Tidak ada yang kami berdina azani Allah wa iyyakum. Ya, saya jamin tidak ada. Ada apa enggak? Tidak ada yang kami berdina azani Allah wa iyyakum. Walaupun terang-terangan jelas sesatnya yang kami berjina azani Allah wa iyyakum mengatakan dirinya di atas al-haq, yang ngaku sebagai nabi palsu misalkan. Ya. Dia mengatakan kalau dia di atas kebenaran. Tidak mungkin dia mengatakan dengan itu saya. Kenapa? Saya ini nabi palsu. Tidak ada yang kami berjina azani Allah wa iyyakum. Yang jelas sesatnya berani mengatakan di atas al-haq. Ya. Itu bahayanya kesesatan. Ya. Membuat seseorang percaya diri, pede, merasa di atas al-haq, padahal ini berdina azani Allah wa iyyakum di atas kesesatan wal'iyadzubillah. Nah, salah satunya penyebabnya ini berdina azani Allah wa iyyakum ketika seorang hamba berani membuat perkara yang baru dalam urusan agama. Wa ukhbirna annaha min ad-dhalalat, dan kita kaum muslimin telah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kebid'ahan termasuk bagian kesesatan. Ya, namanya bid'ah itu sesat. Ya, diakui ataupun tidak, diterima dengan lapang dada atau tidak, misalnya kejina azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW tegas menyatakan yang namanya kebid'ahan itu sesat. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, alaikum bisunnati, pegang teguhlah oleh kalian sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang terbimbing setinggalku, kata Rasulullah SAW. Abu alaiha bin nawajib, gigit sunnah tadi dengan gigi gerahan kalian. Ini penekanan dari Rasulullah SAW untuk betul-betul berpegangan dengan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ini Rasulullah alaihi wasallam yang bersabda, bukan ucapan sang pembicara semata. Ya, yang saya bacakan tadi adalah hadis dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, riwayat al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang saat itu Rasulullah SAW sesudah salat subuh, beliau naik di atas mimbarnya memberikan mau'idhah kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, dengan mau'idhah nasihat yang betul-betul menyentuh sampai para sahabat di sana bidina azani Allah wa iyyakum meneteskan air mata mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menganggap itu seperti nasihat permintaan. Maka para sahabat memohon wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan wasiat, salah satunya yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, ini keterangan dari ayat, juga keterangan dari hadis yang dinukil azani Allah wa iyyakum, yang sangat jelas dan tegas memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali yang dinukil azani Allah wa iyyakum untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauh sejauh-jauhnya dari tindakan kebid'ahan. Nah, kemudian sesudah itu diperkuat misalnya berdina azani Allah wa iyyakum oleh musannif rahimahullah, penulis rahimahullah ta'ala, dengan membawakan ucapan ya tokoh para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dibawakan ucapan dari pemuka tiga generasi pilihan misalnya berdina azani Allah wa iyyakum. Wahala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, beliau sendirinya azani Allah wa iyyakum termasuk kibar as-sahabat, termasuk pembesar para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah pada usia lebih dari 63 tahun. Nah, terkadang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala juga dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Ya, Ibnu Ummi Abdin, mungkin nama yang ini jarang dikenal oleh kaum muslimin. Jadi kalau menjumpai misalnya dalam sebuah hadis, ya, nama Ibnu Ummi Abdin karena merasa asing, itu tidak lain adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, ittabi'u, ikutilah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai kaum muslimin, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat-buat perkara yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Ya, apa yang kurang dari Islam misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, sehingga mengharuskan kita atau membuat kita membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang ini bidin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita pikirkan dengan hati yang jernih, ini bidin azani Allah wa iyyakum, dengan akal yang sehat, seseorang yang membuat kebid'ahan secara tidak langsung dia meragukan kesempurnaan Islam. Ya. Kenapa? Karena dia mengatakan, oh, kayaknya ada perlu adanya penambahan. Seperti ya. Makanya saya tambahkan apa namanya ritual ibadah seperti ini. Gitu ya. Nah, entah itu pelaksanaan ibadah yang sudah ada contohnya, tapi ditambah-tambahin menjadi bid'ah. Jadi ya, zikir misalnya, ya kayaknya kalau zikir dengan cara-cara yang sudah ada saat ini kurang digemari masyarakat. Ya, lebih asyik lagi, ya, tadi ya, lebih asyik lagi kalau zikirnya tadi itu diiringi dengan irama-irama musik, gitu ya, supaya lebih semangat, gitu ya. Nah, agar ya sana kejadian azan yang Allah wa iyyakum. Tambahan semacam ini sana kejadian azan yang Allah wa iyyakum secara tidak langsung. Ya, menunjukkan kalau dia melakukan kesempurnaan Islam. Kalau seseorang melakukan kesempurnaan Islam sana kejadian azan yang Allah wa iyyakum secara tidak langsung pula dia meragukan firman Allah Subhanahu wa Taala yang tersebut dalam surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah mengatakan telah sempurna, tapi hambanya ragu. Ya, nampaknya belum sempurna. Loh, kok bisa dikatakan dia meragukan kesempurnaan Islam, meragukan firman Allah Subhanahu wa Taala? Terbukti dia tidak merasa cukup dengan syariat yang telah ada, ditambahi dengan bumbu-bumbu kebid'ahan misalnya kedina azani Allah wa iyyakum sekalipun dengan niatan yang baik. Ya, sekalipun dengan niatannya baik misalnya kedina azani Allah wa iyyakum. Ini pesan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, di riwayat yang lain misalnya kedina azani Allah wa iyyakum, sahabat Hasan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika masuk ke Masjid Nabawi dari Madinah dzani Allah wa iyyakum, melihat ada sekelompok orang. Ya, melihat ada sekelompok orang dari Madinah dzani Allah wa iyyakum yang sedang duduk-duduk, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu pemimpin. Ya, satu orang pemimpin mengatakan kepada mereka, ya, kepada jamaahnya yang lain, tasbihu mi'ah, jawab, baca tasbih 100 kali, kemudian dihitung tasbihnya tadi dengan batu. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, selesai 100 kali, halilu mi'ah, sekarang baca tahlil 100 kali. Nah, maka sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengingkari tindakan semacam itu dan mengatakan, ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alangkah cepatnya kalian jatuh dalam kebinasaan. Belum lama Rasulullah SAW meninggal, belum usang baju-baju beliau, kok bisanya kalian jatuh dalam kebinasaan? Mengingkari tindakan mereka yang kami berdina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Mereka membuat cara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya. Wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kami tidak menginginkan dari tindakan ini kecuali kebaikan. Niatan kami baik, wahai Ibnu Mas'ud. Supaya tidak lupa, makanya dihitung pakai batu. Ya. Supaya semangat, makanya rame-rame, ada pemimpinnya. Gitu ya. Kalau zikir sendiri, Ibnu Mas'ud, wah, seringkalinya, apa namanya, lupa. Ya, tahu-tahu ngelamun, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi sudah dapat berapa ya, 10 atau 5. Gitu ya. Nah, zikir habis sholat 33 kali misalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru sampai 15 tahu-tahu Allahu Akbar. Gitu ya, berpindah. Supaya lebih semangat, lebih teratur, lebih tertib, kita adakan cara seperti ini. Karena mereka yang ini kecilnya azan ya Allah wa iya. Niatannya baik. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa kam muridan lil khair lain musibah. Berapa banyak orang yang memiliki niatan baik namun tidak kesampaian. Sebatas pada niatan yang baik tapi caranya salah. Isani kedina azani Allah wa iyyakum tidak merubah sebuah kesesatan menjadi sunnah. semata-mata dengan niatan baik. Ya, tidak menggunakan teorinya si Tito. Gitu ya, mencuri hartanya tuan tanah itu dibagikan ke fuqara orang miskin. Ya, nyuri ya nyuri, haram hukumnya, walaupun niatannya menolong. Ya, pihak-pihak yang membutuhkan jasanya itu dengan azan ya Allah, tetap dikatakan tindak kriminal. Ayolah, ya, karena mencuri. Walaupun niatannya, baik, saya mengambil harta ini bukan untuk diri saya pribadi, kok polisi gitu, ketika ditangkap. Ya, ini untuk menolong tangga saya yang kelaparan. Ya, itu urusanmu. Yang penting kamu masuk penjara dulu, gitu ya. Nah, saya kata ikan diri dengan azan ya Allah, wa iyyakum. Apalagi dalam urusan syariah yang diberikan azan ya Allah wa iyyakum. Niatan yang baik tidak bisa merubah sebuah kebiraan menjadi sunnah. Nah, wa qala Umar ibn Abdul Aziz, dan berkata Umar ibn Abdul Aziz, ini hidup di masa tabi'in. Ya, hidup di masa tabi'in. Beliau termasuk isanibidin azani Allah wa iyyakum amirul mu'minin. Ya, penguasa ditunjuk sebagai khalifah yang memimpin kaum mukminin isanibidin azani Allah wa iyyakum. Masyhur nama beliau Umar ibn Abdul Aziz, yang mana di saat hari pelantikan beliau, ketika beliau ditunjuk sebagai seorang khalifah, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengatakan kepada Nabi Adam ya Allah wa iyyakum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ditunjuk sebagai khalifah malah mengatakan kerja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau orang sekarang ditunjuk sebagai khalifah, masya Allah, malah rebutan. Ya, gitu ya. Nah, sujud syukur. Beliau yang menjadikan azani Allah wa iyyakum ketika ditunjuk sebagai khalifah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, menganggap apa namanya betul-betul berat besar urusan memegang pemerintahan yang menjadikan azani Allah wa iyyakum. Ini ciri ahlu sunnah wal jamaah, tidak gila dengan kekuasaan, bukan ketenaran yang mereka inginkan yang menjadikan azani Allah wa iyyakum, juga bukan kekuasaan yang mereka impikan di sana berjina azani Allah wa iyyakum, tapi semata-mata ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semata-mata ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di kalangan salah satu salaf ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, ketika ditunjuk sebagai seorang qadhi, hakim, gitu ya, sebagai seorang hakim di sana berjina azani Allah wa iyyakum, mereka menolak dengan cara yang halus. Di antaranya yang disebutkan dalam tarjamah Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar di zamannya, Sufyan Ibn Uyainah dipanggil oleh khalifah, oleh penguasa saat itu, hendak dijadikan sebagai qadhi di wilayahnya. Kalau orang sekarang merasa terhormat, jadi wah oh, ini kehormatan tersendiri, masya Allah. Sufyan ibn Uyainah bingung, ini yang manggil penguasa. Ya, yang manggil langsung penguasanya meminta saya sebagai qadhi dalam keadaan wah saya tidak bisa menjamin hati saya selamat dari godaan dunia. Nah, maka beliau memiliki ide yang dijinakkan ya Allah wa iyyakum supaya bebas. Ya, dari tawaran tersebut. Ketika masuk ke dalam istana khalifah, langsung berpura-pura seperti orang yang apa namanya itu dijinakkan azani Allah wa iyyakum. Kalau kita bilang itu, gitu ya. Nah, baru masuk, masya Allah ini permadaninya indah sekali, empuk sekali. Jadi gimana ini? Nah, duduk di kursi, masya Allah ini kursinya indah sekali, masya Allah. Bertingkah dan dijinakkan azani Allah wa iyyakum seolah-olah seperti orang yang jahil. Sampai membuat khalifah ragu, ini ulama beneran apa enggak? Ya, akhirnya diminta keluar di sana berdina azani Allah wa iyyakum, tidak jadi sebagai qadhi, meragukan pada khalifah, penampilannya tidak meyakinkan. Ketika keluar dari pintu penguasa, beliau mengatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari fitnah kekuasaan. Masya Allah. Sayyid. Kata beliau rahimahullah, wa qala Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu kalaman ma'nahu. Berkata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yang maknanya sebagai berikut: kif haidu waqafal qawm, berhentilah engkau di mana para sahabat berhenti. Jadi kalau para sahabat berhenti, maka engkau juga harus berhenti di tempat yang sama. Jangan melebihi sesuatu yang tidak mereka lewati. Sanibadin azani Allah wa iyyaku. Fa'innahu an ilmin waqafu. Dikarenakan mereka, para sahabat, berhenti atas dasar ilmu, tidak sembarangan. Wa bi baqarin nazizin jafu, dan dengan bafirah yang jalan, mereka menahan diri mereka, yaitu berdina azami Allah wa iyyakum, dari berbicara tentang perkara-perkara yang tidak ada ruang bagi akal manusia di situ, baik urusan yang baik atau dalam bab asma wa sifat, ya, menyingkap masalah hakikat nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan semisalnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in menahan diri mereka dari hal itu semua. Walahum ala kashfiha kanu aqwa, padahal mereka lebih mampu dari kita untuk menyingkap hal-hal yang samar tadi, karena mereka yang langsung hidup di masa Rasulullah SAW, yang langsung melihat kapan diturunkan ayat-ayat Al-Quran, yang langsung mendengar Rasulullah SAW mengucapkan sabda-sabda beliau, sementara kita tidak. وَبِالْقَضْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا أَخْرَى, dan mereka lebih memiliki banyak keutamaan sehingga lebih pantas untuk mendalami perkara tadi daripada kita. Secara keutamaan, jauh. Mereka mendapatkan jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sementara kita tidak. Ya. Para sahabat yang memiliki sekian banyak keutamaan saja tidak berani, ya, berbicara dalam perkara yang mereka tidak memiliki ilmu di situ, apalagi kita yang secara keilmuan jauh dengan para sahabat, yang secara keutamaan jauh di bawah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tentunya harus lebih layak lagi untuk dia. Fala in kuntum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum. Dan sesungguhnya kalian, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, telah mengucapkan sesuatu yang baru sepeninggal mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, dan tidak ada yang membuat perkara yang baru kecuali orang-orang yang berani menyelisihi petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Ini nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala kepada orang-orang yang hidup di masa beliau, masa tabi'in, masih pada masa keemasan, generasi yang mulia tabi'in, diingatkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Lantas bagaimana kiranya dengan generasi-generasi yang jauh dengan masa-masa kenabian? Warabifa an sunnatihim, dan tidaklah orang yang membuat kebid'ahan melainkan dia adalah orang yang benci terhadap sunnahnya para sahabat. Ya, benci dengan sunnahnya para sahabat. Walaqad waqafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yashfi. Dan sungguh mereka para sahabat di sana Madinah azani Allah wa iyyakum telah menyebutkan keterangan yang membuat kita puas dengannya, dan berbicara yakni Madinah azani Allah wa iyyakum dengan keterangan yang cukup dan memadai. Fama fawqahum muhaqqirun, maka barang siapa yang melampaui ucapan mereka, maka dia adalah hamba yang binasa. Wama dunahum muqassirun, dan barang siapa yang tidak sesuai dengan perkataan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, maka dia adalah hamba yang muqassir, ya, yang kurang dalam memenuhi kewajiban. Laqad qasara anhum qaumun fajabau, ada sebagian kaum yang kurang, tidak sesuai dengan batasan yang dicontohkan oleh para sahabat, sehingga jatuh dalam sikap al-jaba, ya, menentang dan keras. Wa tajawazahum aqaruna, sementara pihak yang lain justru melampaui batasan yang dicontohkan oleh para sahabat, faghalaw, sehingga mereka jatuh dalam tindakan ghulu. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim, dan sesungguhnya mereka para sahabat betul-betul berada di atas petunjuk yang lurus antara sikap al-jafa, sikap kurang dalam memenuhi kewajiban, dengan sikap al-ghulu, berlebih-lebihan sanidina azani Allah wa iyyaku. Ini nasihat dari tokoh tabi'in Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, yang memberikan motivasi kepada kita semua untuk mengikuti dan mencukupkan diri dengan contoh yang disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah, dan berkata al-Imam Abu Amr al-Auza'i, nama beliau Abdurrahman ibn Amr, lebih dikenal dengan al-Imam al-Auza'i. Dulunya ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, al-Imam al-Auza'i ini memiliki mazhab yang diikuti selain dari empat mazhab yang masyhur. Yang kita tahu kan ada empat mazhab. Mazhab Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, kemudian al-Imam Malik, dan al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Di masa al-Imam al-Auza'i, beliau juga pernah memiliki mazhab yang diikuti, sehingga ada mazhab yang kelima, mazhabnya al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Hanya saja tidak bertahan lama. Berbeda dengan empat mazhab yang masyhur yang sampai saat ini dikenal oleh kaum muslimin, yang dikenal dengan al-mazahibul arba'ah, mazhab yang empat. Nah, ini sekilas tentang al-Auza'i, menunjukkan beliau termasuk ulama terkemuka. Sampai kenikmatan yang dijanjikan Allah wa iyyakum pada tingkat memiliki mazhab yang diikuti, walaupun inqiradah. Sudah habis masanya. Kata beliau rahimahullah, alaika bi athari man salaf, wajib bagimu untuk mengikuti asar salafun salih. Mengikuti petunjuk orang-orang terdahulu. Wa in rafadaka an-nas, walaupun umat manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, dan hati-hatilah kalian, hati-hatilah engkau, kata beliau rahimahullah, dari pendapat-pendapat orang yang tidak berdasarkan dalil. Wa in zahrafu laka bil qaul, sekalipun mereka menghias-hiasi pendapat-pendapat tadi dengan ucapan-ucapan yang indah lagi memukau. Nah, yang namanya bid'ah di sana di sini azan ya Allah wa iyyakum, itu semata-mata ara'ur rijal. Kuat dari akal pikiran seseorang. Tidak ada dalil yang kuat yang mendasari kebid'ahan tadi di sana azan ya Allah wa iyyakum. Yang ada hanya bungkus kemasan yang indah supaya bid'ah tadi digemari, digandrungi, dan diikuti oleh kebanyakan pihak yang berjalan dan Allah wa iyyaku. Adapun dalil yang memuatkan kebid'ahan tadi, awhamun buyutil anjabut, lebih lemah dari sarang laba-laba yang berjalan dan Allah wa iyyaku. Nah, dikatakan lemah bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau orang punya ilmu, sekuat apapun syubhatnya bisa dia patahkan. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, selemah apapun syubhat tadi mampu menjatuhkannya. Gitu ya. Saya kata yang saya berkata dengan Allah wa iyyakum. Ini ucapan salatun salat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, dari masa sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, yang semuanya sepakat dengan izin yang azan ya Allah wa iyyakum, memerintahkan dan menganjurkan kaum muslimin mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menjauhkan diri mereka sejauh-jauhnya dari semua tindakan kebid'ahan, sekecil apapun kebid'ahan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kurang lebih mohon maaf. Adapun keterangan yang berikutnya, terkait dengan masalah ini, insyaAllah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.